Yen ono kurang kurangku, yen ono salah luputku, ngomong terus terang sayangku. Ojo ngapendeng dewe, ojo sambat runur ini, aku samar dikawin nyaman. temen aku. Anak isolikin dah. Jalo ati wis tak kei, jalo kuwi tak paringi, jiwo roko ponco donyo tak wenehi. Lemah sawah wis tak doli, kanggo kowe sing tak sayangi, jebulane pungkasane babar pisah. Asyik. Oke. Okay.

aku wis gede. Aku gede wae. Apane ya? Anu. Sugele, Dek. Hey. Tak sing minggu Aska Musik. Satu pesan guys yang tahu roto-roto. Tetap semangat. Sehat selalu. Cari seliramu pas kowe laki kulorong disia-sia ke karo wong sing tau mbok sayangi ning sandingku nganti ilang loro ning hatimu wis ilang. tinggal Karolina. Beep. carane. Oh. Aku mung cah kerja. Aku apa? Mbok. Pak, kita. Dalam Mas Busuk. Apa telepon? Aja diangkat. Aja diangkat ya. Oke. Blokir ae. Blokir ae wis. Diki di pen. Weh, bloker. Bebasan nunggu mongso rendah anggon kuleng enteni kowe wis ono sesasi genepino iki Mas yen pancen tresnaku iki mbok anggap ra ono gunane aku ra kuciwa lan aku ra loro Pancing gawean nih, dadi artis penggungan. Bye. Reda pokok pisan iki. Kita 100.